jare can doa kanai kiro nyoba bega di ateran tiang sajo jare marang gue juo kasih ka adi asuran mbak hutang balun tabai siang malam manyeso kacang nak lai katumbuh bumi anggan manamimo co iko cinto dan kini cando tapi aku